semua. Kali ini saya akan coba bikin ramuan herbalnya Dr. Zaidul Akbar yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Bahan-bahannya cuma madu, jahe, dan daun pandan aja. Daun pandan mengandung alkaloid, polifenol, flavonoid, glikosida, saponin, dan tanin. Selain khasiatnya yang banyak, daun pandan ini bersifat menenangkan. Sedangkan jahe merupakan rajanya herbal. Juga memiliki segudang manfaat loh untuk tubuh kita. Menurut Dr. Zaidul Akbar, apabila kita mencampurkan ketiga bahan ini di dalam minuman kita dan kita konsumsi setiap hari sebelum tidur, khasiatnya sangat baik untuk tubuh kita. Cara membuatnya juga sangat gampang loh. Pertama, kita siapkan dulu gelasnya. Kemudian kita iris-iris jahenya ya. Kemudian kita masukkan jahe ke dalam gelas. Setelah itu kita masukkan juga daun pandan. Kemudian kita masukkan madu ya. Terakhir, kita masukkan air mendidih ke dalam gelas ya. Kemudian kita aduk-aduk supaya semuanya menyatu. Ramuan ini sangat baik kita minum sebelum kita tidur. Apalagi kalau kita konsumsi rutin setiap hari. Minuman ini sangat bermanfaat untuk jantung, pencernaan kita, peredaran darah, dan juga otak kita. Minuman ini juga membuat tidur kita semakin nyenyak loh. informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.